Ya Bapakku, dengan senyumanmu kau meneduhkanku. Ku panggil namamu, oh Yesusku, dengan pasti engkau menjawabku. Jadikanku sahabatmu, tiada sekalipun kau membiarkanku. Di saat ku lelah untuk berjalan, dengan segera engkau menggendongku. Kuasamu sempurna menjamah hatiku, kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu.